ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Baik. Pada kesempatan kali ini ana menggantikan Al-Ustaz Abdul Bar Hafizahullah Ta'ala yang berhalangan hadir. Alhamdulillah beliau baru kelahiran dan mendapatkan seorang putra yang bernama Abdullah. Ya, kita doakan agar anak beliau menjadi anak yang saleh. Dan bermanfaat bagi umat. Karena itu kita pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kitab Tauhid. Ikhwani fi din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada bab Maja'a ana sababa kufri bani Adam, watarkihim dinahum wal gulu fis salihin. Bab dalil-dalil bahwasanya sebab dari kekufuran Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah dengan sebab al-ghulu fi salihin, karena berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Dan di dalam bab ini disebutkan tentang bagaimana terjadinya awal kesyirikan di muka bumi ini di zaman Nabi Nuh, yaitu ketika orang-orang saleh mereka, yaitu Wad, Suwa', Ya'uq, Yaguz, Nasr, lima orang disebutkan di sini. Ya, ayatnya apa? Wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra Mereka berkata, yaitu kaumnya Nuh. Ya, ini di surat Nuh. La tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Ya, dan jangan kalian tinggalkan Wad Ya'uq, Suwa, Ya'gus dan Nasr. Ya, jangan tinggalkan mereka. Dan makna jangan ditinggalkan ini maksudnya sebagaimana disebutkan ada dua makna. Yaitu jangan tinggalkan mereka kemudian beralih kepada ya ilah yang lain, ilah yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan kesyirikan kalian untuk bertauhid. Yang kedua maknanya adalah jangan biarkan, ya, jangan biarkan ketika ada orang yang mengajak meninggalkan ilah-ilah tersebut, yaitu bela mereka, bela ilah-ilah tersebut. Kemudian disebutkan di situ tafsir dari Ibnu Abbas, haula mereka ini adalah orang-orang saleh pada kaum Nuh, kemudian mati. Kemudian dibuatkan ya patung-patung mereka, gambar-gambar mereka dipasang di kuburan mereka, di majelis mereka. Awalnya adalah dalam rangka untuk mengenang saja. Mengenang kesalehan mereka. Sebagai ibrah untuk generasi selanjutnya, ini loh orang-orang soleh, contoh mereka. Ya, seolah-olah baik kan, tujuannya baik. Ya, tujuannya seolah-olah ini benar. Tetapi setelah berlalu waktu, setelah generasi tersebut hilang, diganti dengan generasi berikutnya, terjadi kerancuan. Ya, dan dibisikkan setan bahwasanya maksud dari dipasangnya patung-patung dan gambar-gambar mereka itu adalah untuk diagungkan, diibadahi. Akhirnya terjadilah kesyirikan. Awalnya apa? Awalnya adalah al-ghulu. Salah dan berlebihan di dalam mencintai orang-orang saleh. Nah, di Masail, ya, masalah-masalah yang terdapat dalam bab ini, ya, al-muallif, penulis selalu menyebutkan masalah-masalah setelah menyebutkan bab dan dalil-dalilnya. Beliau mengatakan anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu. Barang siapa yang memahami bab ini dan dua bab setelahnya. Berarti ada berapa bab total? Tiga bab. Ya. Tabayyana lahu ghurbatul Islam. Ya, maka akan semakin jelaslah bagi dia ya keterasingan Islam, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama badaa. Islam itu mulai dalam keadaan asing, banyak yang menentangnya ya, kemudian pada suatu saat akan kembali menjadi asing dalam keadaan banyak orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah seorang muslim, tapi Islam yang sebenarnya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang dasarnya adalah mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ghurbah, menjadi Islam yang terasing. Ya. Padahal itu adalah dasar. Padahal itu adalah awal kali dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulu la ilaha illallah taslamu tuflihun. Katakanlah la ilaha illallah maka kalian akan jaya, kalian akan sukses. Itu yang beliau ucapkan, itu yang beliau dakwahkan. Ya, yang mana makna dari la ilaha illallah adalah menafikan seluruh ilah, seluruh sesembahan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya menetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata ilah yang hak, ilah yang benar. Kemudian pada bab selanjutnya, bab yang kita baru selesai, adalah bab at-taqlid. Ma ja'a fi at-taqlid fi man 'abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abada. Bab dalil-dalil yang datang tentang larangan keras. Ya. Larangan keras terhadap apa? Terhadap orang yang melakukan ibadah kepada Allah. Sekali lagi ini diingatkan nih, supaya enggak rancu, enggak salah ditangkapnya. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada Allah, dia ikhlas ibadahnya kepada Allah di situ. Tapi di mana tempatnya? Di sisi kuburan orang soleh. Dilarang keras. Ya. Fakaifa idza abadah. Bagaimana lagi kalau dia beribadah kepada kuburan tersebut? Atau kepada orang soleh tersebut? Ya. Kemudian di dalam bab ini beliau menyebutkan beberapa hadis. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kisah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha yang ketika beliau hijrah ke negeri Habasyah, beliau melihat ya gereja, karena negeri Habasyah ya, itu adalah negerinya orang-orang Nasara. Kerajaan Nasara ketika itu. Ummu Salamah melihat gereja-gereja yang ada di situ. Ya. Terdapat gambar-gambar. Ya, orang-orang salehnya. Ya, dilukis, dipajang, dipatung dan lain sebagainya. Ya, orang-orang suci mereka yang dianggap suci. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ulaika idza mata fihimur rajul salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka ini kalau ada orang atau hamba yang saleh mati di antara mereka, mereka bangun di atas kuburnya itu masjid, yaitu tempat ibadah. Dan mereka pasang gambar-gambar tersebut. Mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ya. Kenapa? Jama'u baina al-fitnatain, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena mereka menggabungkan antara dua fitnah. Fitnah yang pertama, membangun tempat ibadah di atas kuburan. Fitnah yang kedua adalah memasang gambar-gambar orang soleh ini tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang kedua dari Aisyah, masih dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan beliau sakaratul maut, fi halin nazak, sakaratul maut, menjelang kematian beliau, Ya, dalam keadaan beliau kadang sadar, kadang tidak sadar. Apa yang beliau katakan? Laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah, tempat ibadah. Kenapa beliau mengatakan demikian? Yuhadzir ma sana'u. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mentahdir, beliau memberikan peringatan kepada umat ini untuk tidak menjadi seperti mereka. Untuk tidak menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Ya. Yeah. Walau la dzalika ubriza qabruhu ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubriza qabruhu, niscaya akan dikeluarkan, artinya di beliau dikuburkan di tempat yang terlihat nyata jelas. Ya, dan ini bahaya. Tapi beliau khawatir untuk dijadikan masjid. Akhirnya beliau dikubur di mana? Dikubur di Hijr, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Selain di situ ada hadis, ya, bahwasanya tidaklah seorang nabi itu wafat kecuali dia dikuburkan di tempat dia wafat. Sebutkan ada Abu Bakar Siddiq. Baik. Ya. Lu kan sekarang kuburan beliau di masjid. Sudah kita bantah. Sudah kita sebutkan. Pertama, beliau tidak dikubur di masjid. Ya. Pertama, beliau tidak dikubur di Masjid Nabawi. Yang kedua, masjid tidak dibangun di atas kuburan beliau. Masjid sudah ada dalam keadaan beliau masih hidup. Yang ketiga, ya, terjadinya perluasan masjid sampai seolah-olah mencakup kuburan beliau itu adalah apa? Adalah setelah generasi para sahabat itu sudah banyak yang wafat. Tinggal para sahabat sedikit sekali. Dan tidak semuanya setuju. Yang keempat, dalam keadaan demikian, kubur beliau pun tidak berada di masjid sampai saat ini. Bahkan dilapisi beberapa dinding. Ya, ada yang menyebutkan 3 dinding dan yang lain sebagainya. Ya, sehingga orang aman sebenarnya. Ya, aman sebenarnya. Baik. Ya. Hanya saja memang kita lihat banyak orang yang berlebih-lebihan berdoa menghadap, ya, bukan menghadap kiblat tapi menghadap kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau di luar, ya, mereka betul-betul membelakangi kiblat. Ya. Kalau yang pernah ke sana insyaallah lihat. Kalau di sini apa namanya? Mihrabnya, ya, sebelah sana kuburannya dan tepi sudah di luar. Ya. Orang kalau keluar lewat situ lihat orang-orang sekelilingnya itu. Berdoa kalau yang di sana, yang hadapnya ngadap kuburan. Kan aneh. Ini bentuk ulu. Ya. Dia berdoa kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oh, enggak, saya berdoa kepada Allah hanya melalui atau menghadap Rasulullah. Siapa yang ngajarin, Pak? Ya. Siapa yang ngajarin demikian? Nasallahu al-afiyah. Ya. Begitu juga hadis Jundub Ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum, 5 hari sebelum beliau wafat. Ya, beliau mengatakan, ya, ala wa inna man kana qablakum kana yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ya. Ini tarful hadis. Sebagian dari hadisnya. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid. Ingatlah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid-masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Ini hadis yang ketiga. Riwayat Imam Muslim. Hadis Aisyah yang pertama, yang kedua riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Hadis yang berikutnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, secara marfu. Rasulullah SAW bersabda, inna min syirarin nas, sungguhnya di antara manusia yang paling jelek, man tudrikuhumus sa'atu wahum ahya, mereka yang ketika hari kiamat itu datang, ketika hari kiamat itu, ya, terjadi, mereka dalam keadaan hidup. Artinya hari kiamat itu terjadi pada mereka. Ya, kenapa? Karena, ya, ketika itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina yattakhidzuna al-qubura masajid, dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid-masjid. Ya, dan hadisnya disebutkan, hadisnya adalah hadis yang sahih. Ya. Muhtajun bih, ya, bisa dijadikan hujjah. Ditambah dengan hadis-hadis tadi, 4 hadis. Dan disebutkan makna menjadikan kubur itu sebagai masjid. Ya. Bukan hanya sekedar, ya, membangun masjid dalam bentuk bangunan, itu jelas terlarang. Tapi juga sholat. Ya, sholat di masjid. Sholat di masjid. Sholat di kuburan. Ya, dia sholat di kuburan. Ya. Baik. Walaupun tidak dibangun, ya, di situ masjid. Ya. Dalam keadaan di situ terdapat larangan lain. Ya. Terdapat larangan lain. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya bahwasanya ju'ilat, bahwasanya bumi ini, tanah ini semuanya dijadikan tahur, dijadikan suci, dijadikan bisa sebagai masjid, kecuali dua tempat. Apa dua tempat itu? Ya, mazbalah, tempat sampah, dan atau hammam, dan kuburan. Ya, dan kuburan. Ya, toilet dan kuburan. Sallallahu alaihi wasallam. Taib, itu selesai kita dari pembahasan ini. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab ketiga yang disebutkan tadi, ya, bahwasanya tiga bab ini kita akan melihat bagaimana, ya, gurbatul Islam, keterasingan Islam. Ya, bahkan di saat kehidupan Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babun ma jaa'a anal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab, dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya al-ghulu, berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, yusayyiruha, menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai awsanan, sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya. Perhatikan kita antara korelasi antara bab tadi ya, dua bab sebelumnya dengan bab ini. Bab yang pertama adalah bab maja'ana sababa kufri bani Adam, ya, wa tarkihim dinahum al-ghuluwu fi salihin. Bab bahwasanya dalil-dalil yang datang bahwasanya sebab kufurnya bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Bagaimana prosesnya? Prosesnya dari bab yang berikutnya. Ya, bab maja'a fit taqlid. Ya. Fi man abada abadallaha inda qabri rajulin salih. Bab dalil-dalil menyebutkan tentang taqlid, larangan keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah, sekali lagi, kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Yakni, ya, di antara bentuk ghulu yang berbahaya terhadap orang-orang saleh dengan dalih cinta kepada mereka, dengan alasan bahwasanya kita ingin mengikuti, ya, bagaimana mereka bisa menjadi orang saleh, adalah ketika sudah atau kuburan-kuburan mereka sudah dijadikan sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ghulu. Ya, ini bentuk ghulunya. Yang berujung apa? Berujung al-ghuluwa fi kuburi salihin, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh ini. Ya, yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Ini puncaknya. Menjadikan kuburan tersebut, ya, sebagai berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Dan sebab dilarangnya seorang itu beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh, jelas, ya, sebagai saddud dara'i, menutup celah, ya, menutup wasilah, hal-hal yang bisa mengantarkan kepada orang yang bisa berbuat lebih daripada itu. Dan ini yang terjadi. Ya, bukan beribadah kepada Allahnya yang dilarang. Gimana kok beribadah kepada Allah dilarang? Tapi ketika di situ dengan kaifiah, tata cara tertentu, ada di tempat tertentu yang tidak ada syariatnya, bahkan dilarang, di situ kita harus waspada. Kenapa kok dilarang? Ya, karena di situ, ya, dikhawatirkan, ya, bukan hanya kepada Allah dia beribadah, tapi bergeser, bergeser, bergeser, akhirnya beribadah kepada kuburannya. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Di mana terjadi? Ya, sebab kekufuran pertama tadi. Pada kaumnya Nabi Nuh tadi. Ya. Tegas bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya lima orang ini tadi, ya, Wad, Suwa, Ya'ub, Ya'ud, Nasr, adalah orang-orang soleh. Orang soleh loh. Ya. Yang mengatakan Ibnu Abbas. Ya. Dalam keadaan kita belum tahu orang-orang yang dijadikan, ya, entah soleh, entah enggak. Ya. Bisa jadi di situ enggak ada orangnya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian orang, bukan tidak dimanfaatkan. Jangan, ya, dikira, ya, polos-polos saja manusia ini. Ya, enggak ada kuburan, enggak ada siapa. ya, dibuat seperti kuburan, dibangun di situ, dikatakan sebagai kuburan orang soleh. Mulai orang berdatangan ziarah, dia tinggal ngambil untungnya saja. Ya, dari kotak infaknya, dari segala macamnya. Ya, orang bernazar kasih duit di situ, nasallahu alaihi. Ya. Ya. Baik. Kita bacakan kalamnya. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala munasabatul bab li kitab at-tauhid. Annal musannif rahimahullah lamma hadzara fil bab alladhi qablahu min al-ghulu fi salihin. Arada an yubayyina fi hadzal bab anna al-ghuluwa fil qubur wasilatun ila syirki al-mudad litauhid wa dhalika bi ibadatil amwat kama arada aidan at-tahdhir min al-ghuluwi fil qubur. Bahwasanya al-musannif rahimahullah ketika beliau mentahzir, memperingatkan pada bab sebelumnya, ya, dari al-ghulu fi salihin, memperingatkan agar tidak berlebihan terhadap orang-orang saleh, bersikap berlebihan. Ya. Sikap berlebihan ini ada dua, memuji atau mencela. Berlebihan di dalam memuji, berlebihan dalam mencela. Dan dimaksudkan di sini adalah berlebihan dalam memuji, sebagaimana akan kita sebutkan nanti. Baik. Ini di bab yang sebelumnya, dua bab sebelumnya. Ya, tahdzir dari al-ghulu fi salihin. Arada an yubayyina fi hadzal bab. Ya, beliau ingin menjelaskan pada bab ini bahwasanya al-ghulu, sikap berlebihan fil kubur, terhadap kuburan-kuburan, merupakan wasilah, media yang akan mengantarkan kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu wadzalika bi ibadatil amwat, yang kesyirikan itu adalah dengan beribadah kepada orang-orang mati. Bagaimana beribadah kepada orang mati itu terjadi? Kama arada aidan at-tahdhir minal ghuluwi fil qubur. Sebagaimana juga beliau inginkan di sini adalah at-tahdhir, peringatan keras untuk tidak ghulu terhadap kuburan. Ya. Di antara bentuk wudu terhadap kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dia beribadah kepada Allah tapi di kuburan. Ini ghulu fi kuburan. Ya. Apa dampaknya? Bergeser dari dia beribadah kepada Allah, akhirnya beribadah kepada al-amwat, orang-orang yang mati tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadzal bab lahu silatun bima qablahu. Wa huwa annal ghuluwa fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Ayya'ulul amru bil ghalina ila an ya'budu hadhihi al qubura aw ashabaha. Bab ini terdapat hubungan dengan bab sebelumnya, yaitu bahwasanya al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, menjadikan kuburan tersebut menjadi berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah. Yaitu ya akhirnya perkaranya yang terjadi pada orang-orang yang ghulu tersebut, akhirnya mereka beribadah kepada kuburan-kuburan tersebut atau penghuni-penghuni kuburannya. Ya, sama saja. Ya. Tadinya tidak. Tadinya beribadah kepada Allah. Tadinya beribadah kepada Allah. Tapi tadi bergeser, tujuan itu bisa bergeser. Dan sangat dikhawatirkan, sangat mungkin untuk bergeser. Oh enggak, kita enggak, mungkin kamu enggak. Siapa yang bisa menjamin generasi selanjutnya? Siapa yang menjamin orang lain ya bisa paham dari bahwasanya yang engkau ibadahi ketika engkau beribadah di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan demikian dilarang. Sallallahu alaihi wasallam. Wal ghulu mujawazatul haddi madhan aw dhamman wal muradu huna madh. Dan yang dimaksudkan dengan al-ghulu adalah mujawazatul had, melampaui batas. Ya, apakah di dalam mencela atau dalam memuji? Dan yang diinginkan ya di dalam bab kita ini adalah dalam rangka berlebihan dalam perkara memuji orang-orang soleh ini, atau berlebihan dalam sikap mencintai. Wal kuburu laha haqqun alaina min wajhain. Dan kuburan itu memiliki hak atas kita dari dua sisi. Nah, ini artinya ya bagaimana seharusnya kita di kuburan. Ya. Ya ini kita lihat nih, dua sisi dari yang dua-duanya ya menjadi terbalik nanti. Kita lihat. Yang pertama, an la nufarrid fi ma yajibu laha min al-ihtiram. Fala tajuzu ihanatuha walal julusu 'alaiha wa ma asbaha dhalik. Kita tidak menganggap enteng, tafrid, menganggap remeh terhadap apa yang menjadi kewajiban kita di dalam penghormatan. Ada yang harus kita hormati, ada yang hak-hak yang harus kita jaga. Di antaranya apa? Tidak merendahkan kuburan. Merendahkan dalam artian menghina kuburan. Seperti apa? Melangkah, ya, melangkahi kuburan. Duduk di atas kuburan, menginjak kuburan. Ya. Ini hak mereka, itu rumah mereka. Hal yang seperti ini yang diatur dalam syariat dilarang kita untuk melakukannya, ternyata orang-orang banyak melakukannya. Enggak peduli. Ya, enggak percaya, lihat aja kalau orang sudah mengantarkan ya jenazah. Enggak peduli di situ ada makam orang lain, kuburan orang lain dia injak, dia lewati, dia langkahi, dia duduk di atasnya. Ya. Padahal itu dilarang. Ya, hal yang menjadi kewajiban justru dilanggar. Ya, kewajiban dalam arti hal yang harusnya dilarang, ya, haram untuk dilakukan, ya, kewajiban kita untuk tidak melakukannya, justru dilakukan. Tetapi hal yang, ya, kita dilarang untuk melakukannya, ya, dalam artian tidak berlebihan terhadap orang penghuni kubur ini, justru mereka ya melakukannya. An la naqluwa, yang kedua, an la naqluwa fiha fatawa fanatajawaz alhad. Ya. Sunnah-sunnah di kuburan dilanggar. Hal-hal yang haram dilakukan di kuburan dilanggar. Yang harusnya kita menghormati kuburan, justru mereka hinakan. Yang harusnya kita bersikap biasa saja terhadap kuburan, justru mereka berlebih-lebihan. Ya. Tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam perkara kubur. Kubur biasa, tempat orang mati. Ada adabnya, jaga. Kita doa di situ. Ucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin. Ya kan? Wa inna bikum insyaallah. Wa inna insyaallah bikum lalahikun. Diucapkan enggak tidak, kalau diucapkan atau tidak kalau kita masuk kuburan? Atau biasanya kita lupa. Diperintahkan kita untuk melepas sandal, dilepas enggak sandal kita? Ya? Tidak melewati tadi, tidak melangkah, ya, melangkahi kuburan seenaknya, menginjak kuburan seenaknya, duduk di atasnya. Kita perhatikan enggak hal ini? Yang menjadi adab di kuburan. Sementara yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru seolah-olah itu bahkan dilarang. Ya, menyalakan lampu dan lain sebagainya untuk menerangi kuburan, membangun di atas kuburan. Ya. Dan lain sebagainya. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru kebanyakan orang melakukannya. Tajawuz al-had, melebihi batas yang telah ditentukan oleh syariat kita ini. Wallahu ta'ala alam, naktafilahunna walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.